wa bayan hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Kita masuk hadis berikutnya, hadis 231 dalam kitab kami. Wa an Abi Qatadah al-Harith ibni Rib'i, dan dari sahabat Abi Qatadah Harith ibni Rib'i, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Inni la aqumu ila salat wa uridu an utawwila fiha. Sesungguhnya aku ingin menegakkan sholat. Sesungguhnya aku ingin berdiri menegakkan sholat. Dan ingin memanjangkan sholat. Wa utawwil fiha. Dan aku ingin memanjangkan sholat. Fa'asma'u buka'a as-sobiyyi, maka aku pun mendengar tangisan bayi. Fa'asma'u buka'a as-sobi, aku mendengar tangisan anak kecil. Fa'atajawaz fi sholati karahiyata an asyukka ala ummihi. Maka aku pun, kata beliau, begitu mendengar tangisan anak kecil, fa'atajawaz, aku pun meringkas. Atajawaz, meringkas sholatku. Kenapa tidak memanjangkan, justru meringkas sholatnya? Karohiyata, karena tidak suka untuk aku memberatkan ibunya, akan membuat berat kepada ibunya. Rawahu al-Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Khawati fillah. Dzakar al-muallif di sini, muallif yakni Imam An-Nawawi rahimahullah, fi babi arifqi bil muslimin. Dalam bab bersikap lembut, kelembutan kepada kaum muslimin. Fima naqalahu an Abi Qatadah, apa yang dinukil riwayatnya dari sahabat Abi Qatadah Al-Hadis ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an. Itu hadis tadi yang kita bacakan, inni la aqumu ila salat wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawaz karahiyata an asyukka ala ummihi. Hadal hadisu minan namadij, hadis ini termasuk contoh-contoh, termasuk namadij, contoh-contoh, allati tadullu ala rahmatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ummatih. Salah satu contoh-contoh sifat rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau dalam kisah ini umatnya adalah para sahabat, yang mana didapati ketika beliau sholat ada seorang ibu membawa anak kecilnya. Tiba-tiba anaknya menangis. Tentu seorang ibu yang sangat lembut hatinya, yang sangat penyayang kepada anaknya, ketika mendengar anaknya menangis, muncul sifat kelembutan dan kasih sayang. Padahal sedang sholat. Sholat yang diharapkan adalah mencapai khusyuk, mencapai pada tingkatan al-khusyuk. Maka di sini sang ibu saat mendengar anaknya menangis tentu muncul kegundahan, kegelisahan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sangat peka. Beliau sangat peka dengan perasaan wanita yang lembut kepada anaknya. Maka dengan sebab kepekaan dari sifat rahmatnya, beliau pun meringkas sholatnya. Barakallahu fik. Hal ini kama wasafahullah, sebagaimana Allah sifati nabinya fi qaulihi dalam surat At-Taubah 128. Sifat rahmatnya Nabi alaihissalam kepada umatnya dalam surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari kalangan diri kalian, dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan jenis manusia berbangsa Arab. Azizun alaihi ma'anitum, merasa berat. Aziz merasa berat hatinya, merasakan berat atasnya. Ma'anitum, apa yang kalian rasakan berat. Ini beliau, sehingga syariatnya tidak ada yang menjadikan umat itu muncul rasa berat. Semuanya mudah, gampang. Harisun alaikum, haris sangat bersemangat, bersemangat dengan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minin ra'uf, terhadap kaum mu'minin ra'uf, penyantun. Rahim, penyayang. Penyantun hatinya lagi penyayang. Itulah sifat Rasul kita alaihi salatu wassalam. Sehingga semua ajaran yang diajarkan oleh sunnah, semuanya adalah penuh kasih sayang. Semua ajaran yang datang dari sunnah, sesuatu yang itu tidak berat, ringan dan mudah. Maka akan jadi orang itu berat ketika dia menambah dengan bid'ah, atau belum muncul kesungguhan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa yadkhulu dalam kisah hadis ini. Naam barakallahu fik. Fahuwa beliau yadkhulu fi sholatil jamaah. Beliau itu masuk untuk sholat berjamaah. Tidak disebutkan di sini sholatnya apa. Yuridu ayyutila fiha. Dan beliau berniat, berkeinginan untuk memanjangkan sholatnya. Apa dimaksud memanjangkan? Al-murad al-italah an-nisbiyah. Artinya panjang kalau dinisbatkan dengan panjangnya sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Laisatil itolah zaidah, bukan panjang dalam bentuk memanjangkan seperti kebiasaan. Artinya panjang sebagaimana biasanya. Amakana yaf'aluhum min qablu, sebagaimana yang biasa beliau lakukan sebelumnya. Namun di saat beliau berniat ingin memanjangkan sholatnya, fa'idha sami'a buka as-sobiyyi, tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil. Apa yang terjadi ketika anak kecil menangis dan beliau jadi imam? Aujaza wa khaffafa. Aujaza, beliau meringkas. Wa khaffafa, meringankan sholatnya. Tidak jadi memanjangkan sholatnya. Diringkas dan diringankan. Ringan gerakannya, bacaannya. Kenapa beliau meringkas dan melakukan sholat dengan ringan? Makhafatan an yasukko ala ummihi. Karena khawatir, khawatir akan memberatkan kepada ibunya sang anak. Iya, ibunya sang anak akan merasa berat kalau bacaannya, sholatnya panjang. Ya, ini satu orang. Perhatikan di sini, Nabi mempertimbangkan sebuah kebijakan hanya sebab ada kasus satu orang. Bukan banyak yang menangis. Karena banyak yang menangis, lalu baru dipertimbangkan sholatnya diringkas saja. Satu orang saja jadi pertimbangan. Padahal yang jamaah banyak. Padahal yang ikut hadir sholat jamaah banyak. Tapi karena ada satu saja, seorang ibu yang membawa anaknya ke masjid, tiba-tiba anaknya menangis, Nabi mengambil keputusan sholatnya ringkas pendek demi menjaga hati sang ibu. Ini pelajaran penting, khwanafillah. Jangan sampai kita tidak menjaga perasaan walaupun satu orang. Satu orang, perhatikan, jangan diremehkan. Lihatlah beliau, keputusan yang sangat bijak. Karena kalau seandainya sholatnya panjang, bukan hanya ibu yang terganggu, jamaah yang di masjid yang tadinya khusyuk mendengarkan atau membaca bacaannya jadi kacau, punya pikiran macam-macam. Ibunya lagi ngapain? Dibiarin anaknya. Atau mungkin muncul, ngapain dibawa ke masjid bikin berisik di hatinya, tak ngomong, bikin gaduh mungkin. Sehingga barakallahu fikum, ini pertimbangan beliau sangat bijak walaupun satu orang. Karena itu suara yang mengganggu banyak orang. Taib, apa kata beliau? Li'ana ummahu idza sami'at buka'ahu fa'innahu yashuqqu 'alaiha. Karena ibunya sang anak apabila mendengar tangisan anaknya, fa'innahu yashuqqu, dia akan merasakan berat 'alaiha, atas anak tersebut, antas ma'abuka ibniha, karena mendengar tangisan anaknya. Bukan hanya itu, warubbama yushghiluha katsiran 'anish shalat, bahkan bisa jadi akan melalaikan atau menyibukkan tangisan itu dari sholatnya. tersibukkan hatinya dengan suara anaknya yang nangis, ya. Hatinya sibuk mendengarkan anaknya yang nangis, bukan sibuk hatinya dengan bacaan sholatnya. Hatinya pergi ke suara anak. Kenapa? Karena seorang sholat itu tetap mendengar. Orang sholat itu tetap mendengar. Wa yukhaffif, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam meringankan sholatnya li ajli dalik, karena sebab suara tangisan anak kecil itu. Barakallahu fik. Fa fi hadzal hadisi fawaidun minha. Dalam hadis ini ada beberapa faidah penting. Syekh menyebutkan ada 6 faidah dari hadis ini. Yang pertama, awalan faidah hadis adalah rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatihi alaiha. Yang pertama menunjukkan rahmatun Nabi, rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa syafaqatihi alaiha, dan syafaqah belas kasihannya Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini. Ya, jadi sifat rahmah dan belas kasihan beliau ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan hanya kepada anak kecil. Ketika ada seorang mengambil telur yang ada di sarang burung, burung. Jadi ada burung terbang ke sana kemari. Ya. Tiba-tiba Nabi melihat ada seorang atau anak kecil mengambil telur, telur burung ini. Maka Nabi bertanya, siapa yang mengambil telur burung ini? Fula, kembalikan, kembalikan, jangan menyakiti. Ya, ini salah satu contoh. Beliau sangat perhatian bukan hanya kepada makhluk manusia, makhluk yang lain pun perhatian. Barakallahu fikum, kasih sayang beliau. Sanian, yang kedua, dalam hadis ini diambil faedah jawazu hudurin nisa'i ilal masajidi liyusallina ma'al jama'ati. Bolehnya hadir kaum wanita, hadir ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Jawaz, boleh, boleh kaum wanita hadir ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Wahada malam tahruj almar'atu ala wajihin la yajuz. Dan ini, kebolehan ini, selama wanita tidak keluar dalam keadaan kondisi yang tidak boleh. Apa kondisi yang tidak boleh wanita keluar? Ya, yang pertama, mislu antahruja muta'abtiroh. Ketidakbolehan wanita keluar dari rumah ke masjid seperti ketika keluar muta'abtiroh, memakai minyak wangi, memakai minyak wangi. Ini tidak boleh. Seorang wanita keluar dari rumah mau ke masjid memakai wangi-wangian, ya tidak boleh. Atau mutabarrija, keluar dengan tabarruj, keluar ke masjid memakai baju tabarruj. Apa tabarruj? Menampakkan kecantikannya. Kecantikan mungkin pada pakaiannya atau kecantikan pada badannya, sengaja ditampakkan, namanya tabarruj. Ini tidak boleh. Ketika istri kita, anak perempuan kita memakai minyak wangi, yang kedua bertabarruj, menampakkan kecantikan pakaian atau badannya, fa inna dzalik la yajuz. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Wong ke masjid kok tidak boleh? Lianna nabiyya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyumam ra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana salatal isya. Ayyumam ra'atin, wanita mana saja wanita mana saja yang asabat bukhura, terkena bukhur. Bukhur itu asap yang wangi. Jadi kalau di sana ada kayu, kalau dibakar keluar asapnya dan baunya wangi. Biasanya ketika keluar asap, bajunya ditutupkan ke asapnya ini, ya. Nah, nanti bajunya akan jadi bau wangi. Jadi jubahnya ditutupkan ke asap. Nah, sehingga asap masuk ke dalam baju, jadi wangi. Bukhur itu zaman dulu, ya. Kalau mungkin sekarang banyak modelnya, ya, yang disemprot ada, ya. Itu pewangi yang membuat badannya atau bajunya bukhur, bikin wangi. Wanita yang memakai bukhur, pewangian seperti ini, jangan hadir bersama kami sholat isya. Jangan hadir sholat isya, karena wanginya wanita jadi fitnah. Wanita keluar rumah memakai minyak wangi jadi fitnah bagi laki-laki, ya. Sehingga mereka kalau pakai minyak wangi di rumahnya sendiri, di rumahnya sendiri, bisa dinikmati sendiri. Dia pakai minyak wangi, siapa yang menikmati? Sendiri, dicium sendiri. Atau kalau dia sudah punya suami, suami yang menikmati wanginya istri. Hakada. Adapun keluar rumah memakai minyak wangi, bagi wanita ini tidak diperbolehkan. Tayyib. Sehingga kalau kau diamu ke masjid, mandi dulu sampai hilang wanginya. Kalau di badannya, kalau pakai baju, ganti baju yang tidak mengeluarkan aroma wanginya. Ini dua perkara yang harus diperhatikan kalau wanita mau ke masjid, ya. Juga di sana kata para ulama, keluar ke masjid itu harus menundukkan pandangannya, hafdu baswaruha, merendahkan, menundukkan pandangannya. Juga berjalan tidak memperdengarkan suara sendalnya, suara sendalnya. Karena wanita ketika berjalan dan sengaja mengeluarkan suara sendalnya, atau mungkin gelang yang di kakinya, ini dilarang oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nur, wala yadrib, wala yadribanna bi arjulihinna, apa ayatnya? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, gitu ya. Apa? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, gitu ya. Surat An-Nur. Jangan wanita itu memukul-mukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan mereka, dalam surat An-Nur. Jadi keluar rumah jangan sengaja kakinya dihentak-hentakkan ke bumi ketika ada gelangnya cering-cering, sehingga yang lewat atau yang melihat, yang mendengar penasaran, siapa ini wanita? Itu fitnahnya kaki. Kaki bisa mengundang fitnah bagi laki-laki. Ya, kakinya itu jangan sengaja diangkat supaya terdengar suaranya sehingga orang melihat kakinya. Masya Allah, kakinya bagus sekali. Ya, jadi fitnah. Itu kaki. Apalagi yang lebih dari kaki. Karena itu kaki bagi wanita harus ditutup. Keluar rumah jangan sampai dibuka, menjadi fitnah bagi yang melihat. Kalau kaki saja ditutup, apalagi wajah. Karena cantiknya wanita bukan di kaki, cantiknya wanita itu di wajah. Tidak ada orang mengatakan, coba lihat kakinya cantik sekali. Yang cantik itu di wajah. Sehingga menutup wajah lebih pantas daripada menutup kaki. Ya, barakallahu fik. Ini bukan perkara yang ringan masalahnya. Fitnah yang akan muncul di muka bumi ini kalau wanita keluar rumah dengan menampakkan auratnya, kakinya, ya. Barakallahu fik. Juga kaum wanita hendaklah berhias dengan tata hala bil haya. Keluar dari rumah berhias dengan sifat malu. Sifat malu. Jangan ke masjid ketawa-tawa di jalan, bercanda di jalan, suaranya terbahak-bahak. Yang lewat penasaran, sopo cekikikan itu. Nah, yang terdengar suaranya jadi fitnah. Maka dalam ayat, fala takhdu'na bil qaul fayatma'u ladzina fi qulubihim marad. Itu ayatnya. Fala takhdu'na bil qaul. Jangan perempuan itu melengkak-lengkukkan suaranya. Ya, sambil ke masjid, sambil ngobrol, suaranya keras. Ya. Maka laki-laki yang mendengar suara yang lembut, suara yang halus, bisa langsung terkesima. Lembut sekali suaranya. Akhirnya apa? Jadi fitnah di masjid. Di masjid jadi tempat munculnya fitnah. Ini ke masjid. Barakallahu fiik. Sehingga makanya dalam hadis kata beliau, kata Nabi, wala buyutahunna khairun lahunna. Rumah bagi wanita itu lebih baik daripada masjid ini, Masjid Nabawi. Rumah untuk kalian itu lebih baik, kata beliau. Rumah kalian itu masih lebih baik daripada masjid ini. Maksudnya apa? Wanita sholat di rumah lebih bagus daripada di masjid ini. Iya. Itu ke masjid bisa menimbulkan fitnah. Makanya Nabi mengingatkan kepada para wanita untuk sholat di rumah itu lebih baik. Di kamar, kamar itu lebih baik lagi. Ya, karena rumah kan ada ruang tamu, ada ruang tengah. Di kamarnya itu lebih baik lagi bagi wanita. Yang ketiga, faedah hadis ini, jawazu idkhalis sibyani al-masjidah. Bolehnya memasukkan anak kecil ke dalam masjid. Idza hada idza kana sabiyuha ma'aha. Ini apabila ibunya bersama anaknya. Wa in kana kharijal masjid qariban minhu falaysa fihi dilala. Dan jika keluar dari masjid, dekat dari masjid, maka tidak ada di dalamnya dalil. Walakinnahu yas'ab an tasma'a al-mar'atu buka'a sabiyha fil bait wa hiya fil masjid. Namun akan susah seorang ibu mendengar tangisan anaknya yang di rumah wa hiya sedangkan sang ibu di dalam masjid. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan kisahnya itu suaranya itu di rumah, bayinya di rumah, ya, dan wanitanya di masjid. Namun yang sahih kata Syekh di sini anaknya di masjid, ibunya juga di masjid. Wadhahir anna sibyanuhun kanu ma'ahun. Namun yang nampak dari hadis bahwa anak-anak mereka berada bersama ibunya di masjid. Begitu kisahnya. Syekh mengingatkan karena ada sebagian mengatakan kisah ini perempuan itu berada di dalam masjid, anaknya di dalam rumah. Namun yang zahir anak dan ibunya di masjid. Fayakunu maka menjadi fihi dalil, menjadi dalil ala jawazi idkhali sibyan al-masjid. Bolehnya membawa anak ke dalam masjid, lakin bisyartin, namun dengan syarat. Apa syaratnya seorang ibu, seorang bapak membawa anak kecilnya ke masjid? Yang pertama, alla yahsula minhum adhiyah alal masjid wala alal musallin. Yang pertama, agar tidak terjadi dari anak kecil itu adhiyah, gangguan. Adhiyah, gangguan. Gangguan kepada masjid atau orang yang sholat. Misalnya anaknya menek. Kemana meneknya? Ke pintu. Dipukulin pintunya, padahal kaca pecah. Perang. Siapa yang mau bertanggung jawab pecahnya kaca ini? Ya, atau naik ke rak mesin. Dipukulin mesinnya. Wak, rak, rak, rak, rak. Mesinnya error. Karena anak ini. Ini namanya mengganggu kepada masjid atau tidak mengganggu orang yang sholat. Misalnya sedang rukuk, anaknya berdiri, mukulin pantatnya, rata, pukulin semua. Orang yang sedang sholat terganggu, kaget. Ini juga tidak boleh mengganggu orang sholat. Ini syarat yang pertama. Wa in kana yukhsha, dan jika dikhawatirkan adiyatu alal masjid, mengganggu masjid. Apa contohnya? katalwithihi, katalwithihi bil baul wan najasah, seperti mengotori masjid dengan kencingnya, dengan najisnya. Fa innahum yumnaun, anak-anak kecil dilarang. Misalnya anak kecil bawa ke masjid, kita sedang sholat, tiba-tiba pipis dekat imam sholat kita, imamnya kecipretan, otomatis dia keluar ke masjid gara-gara anak kecil ini. Ya, namanya anak kecil belum berakal, belum paham najis. Barakallahu fik, ini dikhawatirkan seperti ini, maka jangan, jangan. Ya, karena mengganggu masjid dan orang yang sholat. Yang kedua, kadzalik idzakan, atau yang ketiga, demikian pula idzakana yukhsha, apabila anak itu dikhawatirkan, minhum at-taswish ala nas, membikin taswis, gaduh, gaduh ala nas kepada manusia. Apa contohnya? Bisoroh, dengan teriak, teriak-teriak, abi, bumi, masjid, orang semasjid dengar semua, teriak-teriak, ami, manggil aminya, mengganggu sholat, imam makmum terganggu. Warokdi, rokdi berlari-lari, kejar-kejaran, karena sama-sama anak kecil, ketemu anak kecil biasanya langsung apa, bercanda, ya apa tidak? Iya, lari-lari di shaf, akhirnya mengganggu orang sedang sujud, keinjek kepalanya, ya gitu, karena anak kecil tadi. Maka harus diperhatikan. Wal jalabah, jalabah itu gaduh atau bikin hiruk pikuk, rame, rame di masjid, rame ya, apalagi yang bawa anak banyak, jadi sebuah tempat bermain anak, lari-lari di belakang kita sedang sholat. Kalau seperti ini kondisinya, fa innahum yumnaun aidho, ini juga dilarang. Amma idza lam yakun minhum ba's, adapun apabila tidak ada dari mereka perkara itu, ya, fa innahu la ba's, tidak mengapa, ayu tabihim, untuk anak dibawa ilal masajid, dibawa ke masjid, ya, dibawa ke masjid, dipakein popok, karena dia belum tahu, pipis, kasih popok, pempes, ya. Terus ketika dia duduk, dipegang, kamu duduknya sini, jangan lari-lari, ya. Lihat anak sholat, orang sholat, kalau belum bisa sholat, kamu duduk di dekat tembok, jangan kemana-mana, jangan lari-lari, karena dia belum bisa sholat, dia akan lihat orang sholat. Ya, barakallahu fiik. Ini harus diperhatikan bagi kita yang punya anak dan ingin mengajari anak sholat di masjid, harus dilihat persyaratan-persyaratan tadi. Amma hadis, adapun hadis, jannibu masajidakum, jauhilah masjid-masjid kalian, sibyanakum, anak kecil kalian, wa majaninikum, dan orang yang majanin, gila di antara kalian, fahuwa dhaif. Hadis itu lemah. Hadis itu lemah. Jadi boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Itu tiga faedah yang bisa kita baca. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh, dan mohon maaf bila mana ada salah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Seperti biasa sebelum kita sholat, ada yang mau menghafal hadis yang sudah lewat? Yang mau menghafal hadis yang sudah lewat? Yang berani menghafal dua hadis, saya kasih hadiah. Hadis yang sudah lewat. Ada? Ada yang menghafal hadis dua hadis, saya kasih hadiah. Ada yang hafal? Tidak ada yang hafal. Satu hadis yang sudah lewat dari bab ini. Terakhir kita menghafal hadis keberapa ya, Anas? Ya, siapa yang bisa menghafal hadis-hadis ini? Ya. Ya, hadis Aywa. Nah, barakallahu fikum. Siapa lagi yang menghafal dapat hadiah? Ya, yang hafal dapat hadiah. Tidak ada yang hafal, baru satu. Ami, fadal.